Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita membaca hadis yang keempat, hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, di mana di akhir hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkabarkan kepada kita tentang keadaan akhir hidup seseorang, dan bahwasannya amalan itu ditentukan di penghujungnya. Penghujungnya. Dan makanya dahulu para sahabat begitu khawatir dan begitu takut di mana dia akan berada di penghujung umurnya. Nah, dan sebagaimana kemarin sebagian telah kita baca, faqala ba'du sadafi ma abkal uyunu ma abkaha alkitabu sabiqu. Sebagian para ulama salaf mengatakan tidak ada yang membuat mata itu lebih menangis dibandingkan menangisnya suratan takdir begitu, apa yang telah ditentukan untuk dirinya. Wa qala Sufyanu li ba'di salihin hal abkaka qattu ilmu Allah fika, faqala lahu dhalika ar-rajulu taraktani la afrahu abadan. Berkata Sufyan kepada sebagian orang-orang saleh, apakah yang membuatmu menangis dikarenakan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala kepadamu? Maksudnya adalah takdir apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan untukmu. Maka laki-laki tadi pun mengatakan, engkau telah membiarkan aku untuk tidak senang selama-lamanya, tidak bahagia. Maknanya dia akan teringat terus bagaimana nanti ujungnya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui mana yang masuk surga, mana yang masuk neraka. Nah, dan kita tidak tahu kita termasuk di sebelah mana. Wa kana Sufyan yastaddu qalqahu min as-sawabiqil wal khawatimi. Dan juga Sufyan rahimahullah taala semakin hatinya itu gundah gulana. Nah, tatkala memikirkan bagaimana ujung dari kehidupan dia, dengan apa umurnya akan ditutup. Fakana yabki, dan semakin beliau menangis. Wa yaqulu akhafu an akuna fi ummil kitabi suqya, sembari mengatakan, sungguh aku khawatir aku menjadi orang-orang yang datang dari golongan yang celaka dan binasa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqulu wa yabki wa yaqulu akhafu an aslibal iman 'inda al-maut. Beliau menangis sembari mengatakan, sungguh aku takut keimananku akan tercabut sebelum aku mati. Sebelum aku mati. Karena ikhwani rahimani wa rahimakumullah, tatkala seseorang terguncang dengan dosa walaupun sekali itu dia lakukan di ujung umurnya, sekali dosa itu lakukan, begitu dia tergoncang, nyawa langsung disambar sama malaikat maut. Dia mati dalam keadaan melakukan dosa tersebut. Padahal sebelumnya dia begitu istiqamah. Ya'malu bi'amali ahli jannah. Wa kana Malik bin Dinar. Dan dahulu Malik bin Dinar, seorang tabi'ut tabi'in, Malik bin Dinar rahimahullahu ta'ala. Di dalam biografi beliau pernah diceritakan bagaimana dulu beliau itu tidak ada satu pintu kemaksiatan kecuali telah beliau lakukan. Malik bin Dinar rahimahullahu ta'ala. Karena beliau pekerjaannya itu sebagai penjaga keamanan di pasar dahulu. Nah, hingga kemudian Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan dia menikah, memiliki putri yang begitu cantik, begitu beliau sayangi, hingga kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mewafatkan putri tersebut ketika berumur kurang lebih 7 tahunan. Begitu sedih luar biasa Malik bin Dinar. Semakin kemudian tenggelam dalam kemaksiatan, minum khamr dan lain sebagainya. Hingga kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada beliau untuk bertaubat. Nah, tatkala bermimpi bertemu dengan putrinya dalam keadaan dia hendak dimangsa oleh ular yang sangat besar, kemudian diselamatkan oleh putrinya. Baik. Sampai akhir kisah, kemudian beliau bertaubat dan kemudian menjadi seorang imam di masanya. Wa kana Malik bin Dinar yaqumu tula lailihi qabidan ala lihyatihi. Dahulu Malik bin Dinar beliau melaksanakan salat malam yang sangat panjang, berdiri di malamnya sembari beliau memegang janggutnya. Ketika satu malam beliau berdiri kemudian memegang janggutnya, wa yaqul, kemudian beliau mengatakan, ya rabbi qad alimta sakinal jannati min sakinin nar fa fi ayyi daraini manzil Malik. Ya Allah, Engkau telah mengetahui penduduk surga dan juga siapa yang akan menjadi penduduk neraka, dan di dua negeri tersebut di mana Malik berada, Engkau telah mengetahui, Allah. Terus beliau ulang-ulang seperti ini. Wa qala Hatim al-Asam, berkata Hatim al-Asam, man khala qalbuhu min dhikri arba'ati akhtarin fahuwa muqtar. Berkata Hatim al-Asam, barang siapa yang hatinya itu lalai dari mengingat empat perkara yang sangat mengkhawatirkan ini, maka dia adalah orang yang tertipu. Fala ya'manu asyqa, maka orang yang celaka itu tidak akan pernah merasa aman. Al-awwal khatru yaumil mithaqi hina qala haulai fil jannah wala ubali wa haulai fil nari wala ubali fala ya'lamu fi ayyil fariqain kana. Seseorang yang hatinya lalai dari mengingat empat perkara yang sangat berbahaya ini, maka dia telah tertipu. Perkara pertama adalah kengeriannya, bahayanya hari perjanjian. Tatkala Allah subhanahu wa ta'ala berkata, mereka ini di surga dan saya tidak peduli, mereka ini di neraka dan saya tidak peduli, dan dia tidak mengetahui di mana dia akan berada dari dua tempat tersebut. Di mana dia akan berada dari dua tempat tersebut. Maknanya dahulu kita mungkin di alam ruh. Taib. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan demikian pada hari perjanjian. Nah, kita lupa sehingga kita terperdaya dengan kehidupan dunia ini. والثاني حين خلق في ظلمات الثلاث. Yang kedua adalah tatkala seseorang itu diciptakan di dalam tiga kegelapan di dalam rahim. Fanudiya al-malaku bisa'adati wa syaqawati wa la yadri aminal ashkiyai huwa aminas su'adai. Yang kedua adalah kelalaian dari mengingat proses penciptaan di tiga kegelapan, yaitu di rahim. Kemudian malaikat menyeru dengan kebahagiaan dan juga dengan kebinasaan, dan dia tidak mengetahui apakah dia termasuk orang-orang yang binasa atau orang-orang yang bahagia. Wasalif dzikru haulal matla'i wa la yadri ayubashshiru birida illa biridallahi am bisakatihi. Yang ketiga, lalai dari mengingat kengerian sebelum kematian, kengerian adanya kematian dalam keadaan dia tidak mengetahui apakah dia termasuk orang-orang yang diberikan kebahagiaan dengan adanya keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ataukah dia termasuk orang-orang yang akan menuju kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Warabi yauma yasdurun nasu ashtata wa la yadri ayy tariqain yasluku bihi. Yang keempat adalah kelalaian hari tatkala manusia itu dibangkitkan dalam keadaan beraneka ragam, bermacam-macam, dan dia tidak mengetahui dua jalan mana yang akan dia tempuh di antara dua jalan tersebut. Jalan mana yang akan dia tempuh? Apakah jalan menuju kepada sa'ir, neraka sa'ir, apakah jalan yang akan menuju kepada syurganya Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau memperbanyak doanya, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi 'ala ad-din. Memperbanyak doa ini terlebih ketika setelah tasyahud akhir dan sebelum salam. Tasyahud akhir sebelum salam, wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkan, tetapkan hatiku ini senantiasa berada dalam agamamu. Karena begitu kita lengah, begitu kita lalai, kemudian dengan cepat malaikat pencabut nyawa, malakal maut mengambil nyawa kita, wal'iyadu billah, kemudian dia mati dalam keadaan seperti itu, walaupun sesaat. Dan ini yang sangat mengkhawatirkan, karena amalan ditutup dengan penghujungnya. Amalan ditutup dengan penghujungnya. Wa kharaja muslimun min hadithi Abdullah ibn Amr. Hadis yang terakhir atau paragraf yang terakhir dalam penjelasan hadis ini. Wa kharaja muslimun min hadithi Abdullah ibn Amr. Sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna quluba bani Adam kullaha baina asabi'aini min asabi'i Rahman 'azza wa jalla kaqalbin wahidin yasrifuhu haythu yasha. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma musarrif al-qulub sarrif qulubana 'ala ta'atika. Al-Imam Muslim mengeluarkan hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhu, di mana beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya hati-hati manusia itu berada di antara dua jari jemari Allah Subhanahu wa taala, dua jari dari jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Ka qalbin wahidin, laksana hati yang satu yang Allah Subhanahu wa taala membolak-balikkan sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, wahai zat yang membolak-balikkan hati, balikkanlah hati-hati kami ini ke dalam ketaatan-Mu untuk senantiasa menta'atimu. Baik. Ini sebagai sedikit pelengkap dari apa yang kita sebutkan di pertemuan sebelumnya, menjadikan kita untuk bisa terus dan senantiasa merasa kurang. Karena manusia ini oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan dua kekuatan. Quwwatun ilmiyah nadhariyah wa quwwatun amaliyah. Pertama adalah kekuatan pikiran. Kekuatan ilmiah atau pikiran. Kapan seseorang merusak kekuatan ilmiah pemikiran ini, maka dia akan terjatuh ke dalam kesesatan. Maka dia akan terjatuh ke dalam kesesatan. Nah, dia tidak menggunakan ilmiah pemikiran akal yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya untuk memahami nan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, untuk memahami perintah Allah, larangan Allah, mengenal Allah, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kapan seseorang merusak kekuatan ilmiah nadhariyah, maka dia akan terjatuh ke dalam kesesatan. Tidak menggunakan pikiran lagi ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pokoknya ikut saja sudah. Ikut. Nah. Loh, ini kita disuruh begini, dalilnya mana? Kok ada seperti ini? Tuntunannya mana? Coba, ilmiah. Nah. Baik. Yang kedua adalah quwwatun amaliyah. Kekuatan amalan, pengamalan. Kapan seseorang merusak kekuatan pengamalan ini, maka dia akan terjatuh ke dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Semua ini ikhwani rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala telah kumpulkan dan Allah susun sangat sempurna di dalam surat Al-Fatihah di antara kandungannya ini. Nah, di antara kandungan dari surat Al-Fatihah. Maka kalau seseorang mentadabburi surat Al-Fatihah dengan tadabbur yang benar, pemahaman yang benar, maka akan menjadikan dirinya itu mustahyin, menjadikan dirinya itu betul-betul malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, tetapi kita memberikan pelayanan, khidmat kita penuh dengan kekurangan, penuh dengan kelalaian, sementara kenikmatan itu jalan terus. Ya kesehatan, ya uang misalnya, ya waktu longgar, ya kenikmatan dapat ini, dapat itu jalan terus. Sementara kita tatkala membalas kenikmatan itu penuh dengan uyub wa taqsirat, penuh dengan kekurangan dan kelalaian. Baik. Kemudian kita masuk hadis yang kelima. Kata rahimahullah ta'ala an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Rawahu al-Bukhari wa Muslim wa fi riwayatin li Muslimin man 'amila 'amalan laysa 'alayhi amruna fahuwa raddun. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengada-adakan sesuatu yang baru dalam agama ini yang merupakan, yang itu bukan datang dari urusan kami, yang bukan datang dari syariat kami, maka perkara tersebut akan tertolak. Hadis diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melakukan suatu amalan yang amalan tadi tidak ada contohnya, bimbingannya, tuntunannya, hukumnya dalam syariat Islam ini, maka amalan ini pun juga akan tertolak. Baik. Kata Imam Ibnu Rajab rahimahullahu taala, hadzal haditsu kharajahu fi sahihaini min riwayatil Qasim ibn Muhammad an ammatihi. Hadis ini keduanya dikeluarkan di dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim dari riwayat Al-Qasim bin Muhammad, dari bibinya Aisyah. Jadi Muhammad itu adalah anaknya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, saudara laki-lakinya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Nah, Al-Qasim bin Muhammad itu termasuk al-fuqaha sab'ah fil Madinah. Nah, termasuk 7 fuqaha di kota Madinah ketika itu, bersama dengan Urwah bin Zubair. Nah, tayib, di antaranya juga Al-Qasim bin Muhammad rahimallahu ta'ala, rahimallahu ta'ala, dari bibinya Aisyah, an ammatihi Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dari bibinya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dahulu teringat kisah bagaimana contoh seorang ibu. Nah, ibu dari Muhammad, istri dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, Asma bintu Humais radhiyallahu ta'ala anha, yang sebelumnya itu adalah Asma ini istri dari Ja'far bin Abi Talib, atau istri dari, dan juga kemudian setelah Ja'far meninggal, tayib, kemudian diperistri oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu hingga memiliki anak Muhammad. Kemudian ketika Abu Bakar meninggal, diperistri oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, seingat saya demikian, hingga memiliki 2 anak yang bernama Muhammad. Yang pertama Muhammad bin Abi Bakar, yang kedua adalah Muhammad ibn Ja'far ibn Abi Thalib. Kedua anak ini suatu saat pernah bertengkar, membanggakan, saya loh anaknya Abu Bakar, saya anaknya pemilik 2 sayap di surga, Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Karena beliau dulu ya tatkala berperang membawa bendera yang diamanatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hingga kemudian tertebas salah satu tangan beliau, masih beliau pegang dengan tangan satunya, hingga kemudian tangannya satunya lagi pun tertebas, hingga kemudian beliau menemui syahid di medan jihad. Nah, maka ketika itu Asma radhiyallahu ta'ala anha mendamaikan kedua putranya ini dan menyebutkan masing-masing memiliki keutamaan, hingga kedua anak ini pun akhirnya bermain kembali. Hingga kedua anak ini pun akhirnya bermain kembali. Memang beda bapak. Baik. Ini diantara kejelian, kecerdikan dari seorang Asma bin Umais radhiyallahu ta'ala anha. Nah, mendamaikan. Baik. Bukan malah kemudian menambah panas situasi. Begitu. Baik. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Wa alfadul hadithi muhtalifatun wa manaha mutaqaribun. Lafaz dari hadith ini datang dalam berbeda-beda lafaz, tetapi maknanya berdekatan. Nah, dalam sebagian lafaz mengatakan man ahdatha fi dinina, barang siapa yang membuat hal yang baru dalam agama kita, agama kami, agama Islam, ma laisa fihi, yang itu tidak ada contohnya sama sekali, Nah, yang itu tidak ada tuntunannya. Nah, maka fahuwa raddun, perkara yang baru itu pasti akan tertolak. Berkata beliau rahimahullah ta'ala, wa hadal hadithu aslun azimun min usulil islami wa huwa kal mizani lil a'mali fi zahiriha. Hadis ini adalah prinsip yang sangat agung, sangat besar di antara prinsip-prinsip Islam. Dan dia itu adalah seperti timbangan, seperti kaca untuk menimbang, untuk melihat amalan-amalan yang dilakukan oleh seseorang, siapapun dia, yang terkait dengan penampakan dari amalan tersebut. Nah, hadis ini adalah ketentuan lurus atau tidaknya, benar atau tidaknya dari sebuah amalan yang dilakukan oleh seorang hamba secara penampakannya, secara penampakannya. Nah, kama anna hadithan al-a'malu binniyati mizanul a'mali fi batiniha. Sebagaimana hadis yang pertama, hadis Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, sesungguhnya setiap amalan itu tergantung dari niatnya, dan seseorang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Ini juga timbangan dan kaca untuk melihat setiap amalan yang dilakukan oleh hamba, tetapi apa yang tersimpan di dalam benaknya, di dalam hatinya, di dalam kalbunya dan niatnya. Maka dicerminkan dengan hadis ini. Nah, fakama anna kull 'amalin la yuradu bihi wajhullahi ta'ala falaysa li'amilihi fi thawabun. Maka sebagaimana seseorang yang melakukan sebuah amalan, yang dia lakukan amalan itu tidak diinginkan dari amalan yang dia kerjakan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bagi orang yang mengamalkannya tidak akan mendapatkan pahala. Nah, karena itu tadi kita memiliki dua cermin. Cermin pertama, cermin untuk mengajak, melihat, mendeteksi amalan seorang hamba, tetapi yang terkait, yang tersimpan di dalam hati seorang hamba, niat, cerminkan. Amalan apapun itu, kalau niatnya ternyata yang seharusnya itu semata-mata untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi niatnya tidak untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak terpenuhi timbangan itu tadi. Nah, tidak memenuhi ukuran kebenaran yang pertama itu tadi, maka dia tidak akan mendapatkan pahala. Walaupun amalannya banyak, besar, nah, dan seterusnya. Fakadzalika kullu 'amalin la yakunu 'alaihi amrullahi wa rasuluhu fa huwa mardudun 'ala 'amilihi. Maka demikian pula setiap amalan yang amalannya itu tidak sesuai dengan perintah Allah dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka itu akan menjadi tertolak bagi pelakunya. Nah, bagi pelakunya tidak akan mendapatkan apa-apa. Wa kullu man ahdatha fi ad-din ma lam ya'dham bihi Allah wa rasuluhu fa laysa min ad-din fi syai'in. Dan segala sesuatu yang diada-adakan di dalam agama ini yang tidak pernah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka sesuatu yang baru itu bukan bagian dari agama ini sedikit pun. Nah, sesuatu yang diada-adakan di dalam agama Islam, sesuatu yang baru itu tidak pernah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga Rasulnya alaihi salatu wasalam, maka sesuatu yang diada-adakan tadi bukanlah bagian dari agama ini sedikit pun. Nah, yang maknanya ya pasti akan tertolak karena dia bukan bagian dari agama. Nah, Dan nanti akan semakin jelas keterangannya tatkala kita akan membahas hadis Adi Arbad Ibnu Sariyah radhiyallahu taala anhu. Nah, sedikit lagi. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah. Fahadha al-hadithu yadullu bimantukihi ala anna kull amalin laysa alayhi amru syari'i fahuwa mardudun. Di dalam hadis ini menunjukkan secara tersurat, secara mantuk tersurat tertulis. Hadis ini secara tersurat menunjukkan bahwasanya setiap amalan yang di dalam amalan tadi tidak termasuk perkara syariat, maka dia akan tertolak. Wa yadullu bimafhumihi ala anna kull 'amalin 'alayhi amruhu fa huwa ghairu mardudin. Dan pemahaman, secara pemahaman kebalikannya, bahwasanya setiap amalan yang dilakukan dan amalan itu termasuk perkara syariat, maka tidak akan tertolak. Nah, maka tidak akan tertolak. Sekarang pertanyaannya, apa maksudnya perkara syariat itu? Amalan yang tidak sesuai dengan syariat dan amalan yang sesuai dengan perkara syariat, maksudnya apa? Amruna itu tadi maksudnya apa? Nah, wal muradu bi amrihi ha huna dinuhu wa syar'uhu kal muradi bi qawlihi fi riwayatil ukhra man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fal ma'na idzan أن من كان عمله خارجا عن الشرع ليس متقيدا بالشرع فهو مردود وقوله ليس عليه أمرنا إشارة إلى أن أعمال العاملين كلهم أو كلهم ينبغي أن تكون تحت أحكام الشريعة. Kemudian kata beliau rahimallahu ta'ala, yang dimaksud dengan urusan kami, perkara kami di sini maksudnya adalah agama. Jadi segala sesuatu yang diada-adakan di dalam agama ini maksudnya demikian. Wa syar'u, dan syariat, tata cara. Syariat itu tata cara dalam beragama. Sebagaimana yang diinginkan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam firman, dalam hadis yang lainnya, dalam riwayat yang lain, barang siapa yang mengada-adakan di dalam, nah, di dalam agama kami, nah, baik, maka maknanya kalau begitu bahwasanya barang siapa yang amalannya itu keluar dari tata cara syariat, keluar dari syariat, yang tidak dibatasi dengan syariat, diikat dengan syariat. Barang siapa yang amalannya itu keluar dari batasan syariat, terkait apanya? Terkait 6 perkara. Barang siapa yang amalannya keluar dari jenisnya, tidak sesuai dengan syariat, jenisnya, waktunya, jumlahnya, tata caranya, tempatnya, nah, dan juga sebabnya, maka amalan itu akan tertolak. Amalan itu akan tertolak. Maka seseorang dikatakan amalannya sesuai dengan syariat apabila memenuhi 6 perkara ini. Jenis amalannya sesuai dengan yang ditentukan oleh syariat. Nah, kemudian tata caranya sesuai dengan syariat. Kalau ada bilangan, jumlah bilangannya sesuai dengan syariat. Kalau dilakukan di tempat, tempatnya sesuai dengan syariat. Nah, kalau dilakukan terkait dengan waktu, waktunya dilakukan juga sesuai dengan syariat. Kalau dilakukan karena ada sebab khusus, sebabnya juga sesuai dengan syariat, baru dikatakan amalan itu sesuai dengan syariat. Mutabiq, nah, muwafiq, sesuai dengan syariat. Kalau tidak sesuai dengan keenam perkara tadi terkait dengan amalan seorang hamba, berarti dikatakan amalannya keluar dari batasan yang telah ditetapkan di dalam agama ini. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Ini yang bisa kami sampaikan di malam hari ini, kurang lebihnya kami mohon maaf. Nah, mungkin ada pertanyaan dari jemaah sebelum kita tutup. Assalamualaikum surat Az-Zalzalah. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam akhir-akhir dalam surat Az-Zalzalah tadi, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu." Barang siapa yang melihat atau barang siapa yang beramal dengan amalan kebaikan walaupun sebesar zarrah, sebesar biji sawi, maka dia akan melihat buahnya, balasannya. Pun demikian barang siapa yang dia melakukan amalan kejelekan sebesar biji sawi, dia pun akan melihat balasannya. Dia pun akan melihat balasannya. Taib. Ayat ini menunjukkan bahwasanya hubungannya dengan hadis Allah Taala alam bisab yang kita baca sebelumnya, hadis Abdullah bin Mas'ud. Nah, dia akan melihat apa yang dulu dia lakukan yang di hadapan manusia seperti amalan kebaikan di hadapan manusia. Tetapi dikarenakan ketika di hari kiamat, ketika di hari akhirat, yang menjadikan patokan itu adalah apa yang tersimpan di dalam hati, niat, maka dia akan melihat hasilnya, balasannya. Nah, ketidakjujuran, kemudian juga adanya niat-niat yang rusak, hingga kemudian menjadikan di ujung kehidupan dia, karena dia tidak sabar itu tadi, karena niatnya tidak betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian yatahawwal, dia berubah. Dia berubah melakukan sebuah dosa dan kemaksiatan, dan dia pun melihat hasilnya. Walaupun mungkin pas sekali itu saja dia melakukan dosa dan kemaksiatan, tetapi Allah Subhanahu wa taala telah menentukan ujung umurnya, hingga kemudian malaikat maut pun mengambil nyawanya. Jadi ketika di negeri akhirat, kita pun akan melihat semua apa yang kita lakukan, ketidakjujuran kita, kejujuran kita, nah, amalan kebaikan, amalan keburukan, semua akan bisa kita saksikan buahnya. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka sekali lagi penting bagi kita untuk terus mengoreksi hati kita, niat kita, untuk betul-betul ikhlas, jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan akhir dari umur kita, dan nanti kita akan bisa melihat. Wa yawma tajidu kullu nafsin ma'amila muhdara. Dan nanti pada hari yang seseorang itu akan mendapati apa yang dulu selama ini dia amalkan hadir semuanya. Dulu melakukan ini tapi niatnya tidak ikhlas, dulu melakukan ini pas ikhlas, dulu melakukan ini tidak ikhlas lagi, dulu ya kan semuanya akan tahu. Tetapi ketika di ujungnya hendak mendekati kematian, dia berubah. Nah, tidak mengikhlaskan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Macam-macam alasannya. Dan macam-macam sebabnya sebagaimana yang telah kita sebutkan sebelumnya. Sebab yang akhirnya menjadikan seseorang itu berubah, entah berubah menjadi baik, entah berubah menjadi buruk. Yang asalnya sudah baik, kemudian dengan sebab ini, sebab itu, akhirnya dia menjauh, akhirnya dia melakukan sesuatu yang kurang baik, hingga kemudian dia mati di saat melakukan hal tersebut. Atau sebaliknya, seseorang yang dari awal melakukan perbuatan-perbuatan yang jelek, kemudian memang Allah Subhanahu wa taala menentukan jalannya, sebabnya, entah melalui anaknya, terkadang tetangganya, cucunya, segala macam, hingga kemudian di ujung umurnya dia berubah dan dia meninggal di atas kebaikan. Nah, di atas kebaikan, dan itu semua nanti kita akan bisa mendapatinya di negeri akhirat. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Cukup masalah mungkin ya? Cukup ya, satu pertanyaan dulu ya, karena waktu sudah agak malam. Ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.